Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, sahabat Rashid dimanapun antum berada, kembali kita bisa bertemu, ditemukanlah Allah Subhanahu wa taala dalam suasana ilmu, dan insyaallah taala kita berharap semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bertemu dalam acara kita MPH Malam Penuh Hikmah, di mana insyaallah taala ana akan membacakan kepada antum kisah kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Terakhir pertemuan kita, kita sampai pada kisah Nabi Shalih alaihi salatu wasalam beserta kaumnya, di mana Nabi Shalih alaihi salatu wasalam dengan penuh kesabaran, dengan penuh kasih sayang, kelembutan, hikmah dan mau'izhah hasanah, senantiasa terus-menerus berdakwah kepada kaumnya, kaum Tsamud, untuk mengajak mereka kepada kebenaran, kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Namun sangat disayangkan bahwa kaum Tsamud mereka menentang ajaran Nabi Shalih alaihi salatu wasalam. Dan bahkan mereka meminta kepada Nabi Shalih alaihi salatu wasalam untuk menunjukkan bukti kepada mereka bahwa Nabi Shalih alaihi salatu wasalam benar-benar utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta kepada Nabi Shalih alaihi salatu wasalam untuk mengeluarkan dari sebongkah batu seekor onta yang besar yang sedang hamil, hamilnya hamil tua, kemudian mereka sebutkan sifat-sifatnya yang mereka bikin susah, sifat onta-onta tersebut. Maka kata Nabi Shalih alaihi salatu wasalam, apa pendapat kalian apabila aku bisa mengabulkan permintaan kalian? Maka kata mereka, kami akan percaya, kami akan beriman kepada kamu apabila kamu bisa melakukannya. Maka Nabi Shalih alaihi salatu wasalam beribadah kepada Allah, salat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan sungguh-sungguh, penuh khidmat, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun akhirnya mengabulkan permintaan Nabi Shalih alaihi salatu wasalam, keluarlah dari sebongkah batu tadi onta dengan sifat-sifat yang mereka sebutkan. Walaupun mereka menyebutkannya sifat-sifat yang jarang sekali ditemui, namun tetap Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk mengeluarkan onta seperti yang mereka pinta. Maka sekelompok besar dari kaum Tsamud beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mayoritas mereka yang beriman banyak, namun yang tidak beriman kepada Nabi Shalih alaihi salatu wasalam lebih banyak lagi. Bahkan disebutkan mayoritas mereka, jumhur mereka tidak beriman kepada Nabi Shalih alaihi salatu wasalam. Bahkan mereka lancang kepada onta yang mereka pinta sendiri. Mereka berkumpul, akhirnya pun membunuh onta Nabi Shalih, onta Nabi Shalih. Nah, kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, ana sedikit lupa sampai di mana, namun tidak mengapa. Kita mulai lagi, jika pada pertemuan terakhir sudah dibaca berarti hitungannya murojaah. Kalau belum ya alhamdulillah, berarti tepat perkiraan saya. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa dzakara Ibnu Jarir. Kita mulai dari sini. Ibnu Jarir menyebutkan, wa ghairuhu min ulama'il mufassirin, dan selain beliau dari para ahli tafsir, annam ra'ataini min Tsamud, ada dua orang wanita dari Bani Tsamud, dari kaum Tsamud, ismu ihdahuma Saduf bintul Muhayya bin Zuhair bin Al-Muhayya. Salah seorang dari wanita tadi namanya Saduf, putri dari Muhayya bin Zuhair bin Muhayya. Wa kanat zata hasabin wa malin. Dia adalah wanita yang memiliki kedudukan dan memiliki harta. wa kanat tahta rajulin min aslam. Saat itu dia telah menikah dengan salah seorang dari Bani Aslam. Fa faraqathu fada'at ibna ammin laha yuqalu lahu Misda' bin Mahraj. Akan tetapi ketika itu Faduf lari atau tidak mau lagi di bawah tali pernikahan dengan suaminya, sehingga dia meminta cerai. Fafaraqathu, kemudian dia berpisah dari suaminya. Kemudian dia menemui keponakannya, sepupunya Afwan, Ibnu Amin, putra dari pamannya, berarti sepupunya. Kemudian dia menemui sepupunya yang bernama Misda' bin Mahraj bin Muhayya. Wa 'aradat 'alaihi nafsaha in huwa aqran naqah. Dan dia menawarkan kepada sepupunya tadi ingin menjadi istri dia apabila dia mau membunuh unta. Unta Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Jadi Saduf, dia meminta cerai dari suaminya. Setelah cerai, dia berbuat makar nih, buat makar agar ada orang yang mau membunuh unta Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Maka dia menawarkan dirinya, bersedia dipersunting oleh Misda' bin Mahraj apabila Misda' mau membunuh ontanya. Wasmul ukhra, nama wanita yang lainnya, yang satu lagi, namanya Unaizah bin Ghunaim bin Mijlaz, wa tukna Ummu Utsman, nama kunyahnya Ummu Utsman. Wa kanat azuzan kafirah, dia ini seorang wanita yang sudah tua renta, kafir lagi. Laha banatun min zawjiha Zu'ab bin Amr ahadir ru'asa. Dia memiliki beberapa putri, beberapa anak perempuan yang dihasilkan dari pernikahan dia dengan suaminya bernama Zu'ab bin Amr, salah seorang tokoh, salah seorang pemimpin kaum Samud. Fa'arabat banatahal arba' ala Qudar bin Salih. Maka si nenek tua renta tadi menawarkan kepada Qudar bin Salih untuk menikahkan dia dengan 4 putrinya. In huwa aqran naqah, apabila Qudar mau membunuh unta Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Falahu ayyu banatiha sya, maka dia berhak atau boleh menikahi putrinya mana saja yang dia inginkan. Fantudiba hadhani syabban li'aqriha. Maka kedua pemuda ini pun berangkat berusaha untuk bertekad untuk membunuh unta Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Yang satu bernama Qudar bin Salih yang ditawari anak dari Unaizah, yang satu lagi bernama Misda' bin Mahraj yang ditawari untuk menjadi suami dari Saduf bintul Muhayya, wanita cantik dan berdarah biru, kaya lagi. Nah, fitnah wanita. Wasa'u fi qaumihim bidzalika. Maka dua orang ini tadi, dia berusaha untuk membunuh unta Nabi Saleh. Apa usaha pertama mereka? Wasa'u fi qaumihim bidzalik, berusaha memprovokasi kaumnya, berusaha memprovokasi kaum Samud. Keliling disebutkan kejelekan-kejelekan Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, kemudian memprovokasi mereka. Coba bayangkan, dahulu sebelum ada online-nya, kita mau ngambil air di telaga itu sesuka hati kita, kapanpun kita mau kita bisa ngambil. Sekarang setelah adanya ontanya Saleh itu, sehari kita, sehari ontanya, sehari kita, sehari ontanya, capek. Emang kedudukan ontanya di mata kita apa sih? Cuma hewan, binatang. Nah, masa kita harus ngalah sama binatang? Diprovokasi kaum Samud. فَسْتَجَابَ لَهُمْ سَبْعَةٌ أَخَرُونَ فَصَارُوا تِسْعَةٌ. Maka di awal ada 7 orang yang menyambut ajakan mereka, maka jadilah mereka bersembilan. Wahumul mazkuruna fi qawlihi ta'ala, mereka itulah 9 orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana fil madinati 9 rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Dan ketika itu di kota Hijr ada 9 rahtin, ada 9 orang. Yufsiduna fil ardi wa la yuslihun, yang mereka itu berbuat kerusakan di muka bumi dan tidak berbuat kebaikan. Wa sa'u fi baqiyatil qabilah. Maka 9 orang ini tadi terus memprovokasi kabilah-kabilah yang lainnya. Nah, memprovokasi, mengajak. Wa hasanu lahum aqraha. Mereka berusaha meyakinkan kepada kaum Samud yang saat itu masih takut. Mereka kafir namun takut untuk membunuh unta Nabi Shalih alaihi salatu wasalam. Namun 9 orang ini tadi berkeliling ke kota-kota, ke kampung-kampung, ke sudut-sudut, ke setiap-setiap rumah, berusaha meyakinkan mereka, sudahlah kita bunuh saja unta Nabi Shalih. Mereka enggak menganggap Nabi Shalih sebagai nabi. Kita bunuh saja untanya Shalih itu, membuat kita sengsara. Nah, diyakinkan, disebutkan kejelekan-kejelekan Nabi Shalih dan seterusnya. Fa'ajabuhum ila dzalik. Maka akhirnya 9 orang tadi mendapat sambutan dari kaumnya. Wa tawa'uhum. Kemudian mereka semua saling berkoordinasi fi dzalika untuk membunuh unta Nabi Shalih alaihi salatu wasalam. Fantalaqu yarsuduna an-naqah. Maka akhirnya setelah mereka rapat berkoordinasi, mereka pun mengendap-endap bersiap-siap untuk membunuh unta Nabi Shalih alaihi salatu wasalam. Falamma sadarat min wirdiha, maka tatkala sudah dirasa pas posisinya, kamanalaha misda'un, maka misda' pun membidik unta Nabi Shalih. Faramaha bisahmin, maka kemudian dia lepaskan anak panah dia. Fantawama awmasaqiha, maka tembuslah ke kaki unta Nabi Shalih alaihi salatu wassalam. Waja'an nisa'u nisa'ul qabilah fi qatliha wa hasarna an wujuhihinna targhiban lahum. Begitu Misda' telah melepaskan anak panahnya tepat mengenai kaki unta tersebut, maka berbondong-bondong wanita-wanita Samud keluar sambil menyingkap wajah-wajah mereka untuk menyemangati kaum Samud yang laki-laki. Fabtadarahum Qudar bin Salif. Maka Qudar bin Salif tadi yang ditawari 4 orang wanita tadi, 4 orang wanita yang cantik-cantik tadi, langsung bangkit berdiri. Fasyadda 'alaiha bisayf, menggenggam erat pedangnya. Fakashafa 'an 'urqubiha, maka ditancapkanlah pedang tadi, dihunuskan pedang tadi di leher unta Nabi Shalih alaihi salatu wasalam. Fa kharrat saqitatan ila al-ard, maka rubuhlah unta Nabi Shalih alaihi salatu wasalam ke tanah. Waraghat raghatan wahidatan 'azimah, maka seketika itu pula unta tadi menderum sekeras-kerasnya. Tuhadziru waladaha, untuk memperingatkan anak dari unta tadi. Jadi kan untanya, kisahnya kan unta yang keluar dari sebongkah batu yang mereka pinta itu kan hamil. Kemudian beberapa hari kemudian melahirkan seekor anak unta. Tatkala unta tadi dibunuh, unta induk unta tadi dibunuh, maka dia menderum, mengeluarkan suara keras untuk memperingatkan anaknya. Summa ta'ana fi lubbatiha fanahraha. Maka kemudian dia Qudar bin Salif kemudian menombak. Kalau menerkam untuk binatang buas, ini menombak fi lubbatiha, di lehernya. Fanahraha, kemudian dia menyembelih unta Nabi Shalih alaihi salatu wasalam. Wan talaqa sakbuha, maka ketika anaknya tahu, anak unta tadi tahu, segera berlari. Wahwa fasiluha fasaida jabalan manian, kemudian anak unta tadi bergegas menuju ke gunung yang tinggi, waraha salasan, kemudian menderum sebanyak 3 kali, berteriak sebanyak 3 kali. Qala rahimahullahu ta'ala fa'aqarun naqata, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka kaum Samud pun akhirnya membunuh onta itu. Wa'atau an amri rabbihim, mereka melampaui batas terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Waqalu ya salih u'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin, dan mereka berkata kepada Saleh, wahai Saleh, datangkanlah kepada kami azab yang senantiasa engkau ancamkan kepada kami apabila engkau benar-benar seorang rasul. Qala rahimahullahu ta'ala fajama'u fi kalamihim hadha baina kufrin balighin min wujuh, mereka kaum Samud dalam ucapan ini mengumpulkan ucapannya tersebut, terkandung di dalamnya kekufuran yang sangat parah dari berbagai macam sisi. Minha salah satunya, annahum khalafu Allah wa rasulahu firtikabihimun nahya al-akid fi aqrin naqati allati ja'alaha Allahu lahum ayah. Sisi kekafiran yang pertama, bahwasanya mereka menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan utusannya Saleh, di mana mereka melanggar larangan yang sangat dilarang, yaitu membunuh onta Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan onta tersebut bukti untuk mereka. Ini sisi kekafiran yang pertama, dan ini sangat besar. Kenapa? Karena mereka sendiri yang meminta untuk ditunjukkan sebuah bukti, dan mereka sendiri melihat dengan mata kepala mereka sendiri onta tersebut keluar dari sebongkah batu. Namun mereka tidak mau beriman kepada Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, tidak mau meninggalkan berhala-berhala sesembahan mereka, tidak mau beribadah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukti yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia sebagai tanda kebenaran Nabi Saleh alaihi salatu wassalam pun dibunuh, pun sampai dibunuh, disembelih. Allahul musta'an. Qala rahimahullah wa minha annahum musta'jalu wuqu'al 'adzab bihim fastahaqquhu min wajhain. Kesalahan mereka yang kedua, kekafiran mereka yang kedua, bahwasanya mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disegerakan azab. Ini adalah sebuah dosa, yaitu kita meminta, menantang Allah Subhanahu wa taala untuk disegerakan azab. Ini perbuatan kekafiran. Nah, menantang Allah Subhanahu wa taala berbuatan kekafiran. Fastahaquhu min wajhaini. Maka mereka saat mendapatkan azab itu dikarenakan dua sebab. Ahaduhuma asyartu alaihim. Yang kedua adalah syarat yang dipersyaratkan kepada mereka, fi qawlihi, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamassuha bisu'in fayakhudzakum azabun alim, azabun qarib. Janganlah kalian mengganggu onta ini dengan gangguan apapun, janganlah kalian mengganggu onta ini sehingga kalian mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasani, sisi yang kedua mereka berhak mendapatkan azab atau pantas dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, isti'jaluhum ala dzalik, mereka meminta segera disegerakan, meminta agar azab itu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka apabila mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti mereka akan mendapatkan azab dari Allah, mereka pantas mendapatkannya dari dua sisi. Yang pertama, mengganggu onta, bahkan membunuh onta Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Yang kedua, mereka lancang meminta agar azab disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha, sisi yang lainnya, sisi kekafiran mereka, annahum kazzabur rasul allazi qad qama ad-dalilul qati'u ala nubuwwatihi wa sidqihi, yaitu mereka mendustakan seorang rasul padahal rasul tersebut telah membuktikan bukti yang sangat kuat, valid, tidak bisa dibantah. Ala nubuwwatihi, bukti akan kebenaran kenabian beliau, wasidqihi, dan bukti kebenaran beliau. Wahum ya'lamuna dzalika ilman jaziman, mereka kaum Samud benar-benar mengetahui dengan benar-benar pengetahuan, dengan benar-benar tahu akan bukti tersebut, dalil tersebut. Mereka sendiri yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Walakin jamalahumul kufru wadhalalu wal'inadu ala istibadil haq. Akan tetapi mereka dijauhkan dari kebenaran karena perbuatan kekafiran mereka, karena kesesatan mereka, karena perbuatan congkak sombong mereka. Wa wuqu'il adzabi bihim. Demikian juga mereka terbawa kekafiran mereka, membawa mereka kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Katsirin rahimahullahu taala, qala Allah taala, fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Maka mereka pun membunuh unta tersebut. Faqala, maka Nabi Shalih alaihi salatu wasalam marah kepada mereka kaum Samud dan mengancam mereka. Tamatta'u fi darikum thalathata ayyam, bersenang-senanglah kalian, berfoya-foya, terserah kalian di rumah-rumah kalian selama 3 hari. Dzalika wa'dun ghairu makdzub, itulah janji dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah akan didustakan. Qala rahimahullahu taala wa dzakaru, para ulama ahli tafsir menyebutkan, annahum lamma aqarun naqata kana awwala man sapa 'alaiha Qudar bin Salif la'anahullah. Disebutkan bahwa saat mereka membunuh unta tersebut, orang yang pertama kali membunuh unta tersebut atau melayangkan senjatanya untuk membunuh unta tersebut adalah seseorang yang bernama Qudar bin Salif la'anahullah. Fa'arqabaha, dia hunuskan pedangnya. Fasaqatat ilal ard, maka unta itu pun rubuh ke tanah. Tsumma btadaru bi asyafihim yuqatti'unaha, maka setelah itu berbondong-bondonglah orang, bangkit mereka dengan pedang-pedang mereka memotong-motong unta Nabi Shalih alaihi salatu wasalam. Falamma ayana dzalika sakbuha wa huwa waladuha, maka tatkala anak dari unta tersebut, anak unta tersebut melihat ibunya, induknya diperlakukan seperti itu, syarada anhum fa'ala a'lal jibali hunak, maka anak unta itu pun segera berlari menuju ke atas bukit. Waraha salasa marrat, kemudian menderum sebanyak 3 kali. Falihadza qala lahum Shalihun, oleh karenanya Nabi Shalih alaihi salatu wasalam, karena teriakan unta tadi, Nabi Shalih alaihi salatu wasalam pun berkata kepada kaumnya, tamatta'u fi darikum salasata ayyam, bersenang-senanglah kalian salasata ayyam, selama 3 hari di rumah-rumah kalian. Qala rahimahullahu taala, falam yusaddiquhu aidan fi hadzal wa'dil akid, diancam oleh Nabi Shalih alaihi salatu wasalam, mereka belum sadar. Falam yusaddiquhu aidan, mereka belum mempercayai, belum membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Shalih alaihi salatu wasalam fi hadzal wa'dil akid, pada ancaman yang benar-benar memprihatinkan ini, ancaman yang benar-benar luar biasa, ancamannya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bal lamma amsau hammu biqatlihi, bahkan mereka saat berpagi hari atau amsau saat di sore hari, setelah mereka membunuh unta Nabi Shalih alaihi salatu wasalam, mereka hendak bertekad, bersepakat untuk membunuh Nabi Shalih alaihi salatu wasalam. Betapa durhakanya mereka, ontanya sudah dibunuh, kemudian diancam oleh Nabi Shalih alaihi salatu wasalam, tamatta'u fi darikum salasata ayyam, mereka enggak percaya. Bahkan semakin bangkit amarah mereka, semakin membenci Nabi Shalih alaihi salatu wasalam, bahkan mereka bertekad untuk membunuh Nabi Shalih alaihi salatu wasalam. Wa aradu fi ma yaz'umun an yulhiquhu bin naqah, mereka pun berusaha, bertekad untuk membunuh Nabi Shalih alaihi salatu wasalam seperti unta tadi yang sudah mereka bunuh. Qalu taqasamu billah lanubayyitannahu wa ahlah, mereka bersepakat, bermusyawarah. Taqasamu billah, coba sekarang kita bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, Jadi walaupun mereka kafir, mereka tetap tetap mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap memiliki keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itulah yang menciptakan mereka, yang memberikan rezeki kepada mereka. Namun dalam soal ibadah mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqasamu billah, kita semua mengambil sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Lanubayyitannahu wa ahlahu. Nanti malam kita akan bunuh dia. Kita akan bunuh keluarganya. Qala rahimahullahu taala, ay la nakhbisannahu fi darihi ma'a ahlihi. Kita kepung dia beserta keluarganya di dalam rumahnya. Falanaqtulannah. Kemudian kita bunuh dia. Rencana makar tipu daya kaum Samud. Betapa durhaka mereka. Betapa lancangnya mereka kepada Nabi Shalih alaihi salatu wassalam. Di sini pun dari kisah ini pun seharusnya juga membuat kita sadar. Demikian juga membuat kita bangkitlah, termotivasi, terinspirasi. Ternyata seperti itulah perjuangan Nabi Shalih alaihi salatu wassalam. Penuh ancaman, penuh dalam tekanan, intimidasi. Demikian juga sering diejek, diganggu, bahkan hendak dibunuh. Demi apa? Demi menegakkan kalimatullah hiyal ulya, kalimat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, tegak di muka bumi ini. Maka apabila kita saat berdakwah ilallah, atau misalkan saat kita mengajak orang-orang terdekat kita kepada hidayah, justru kita mendapatkan perbuatan-perbuatan jelek, justru kita dihina, justru kita dicaci, kita berusaha mengingat para nabi, salah satunya Nabi Shalih alaihi salatu wasalam, sehingga kita pun bersabar, tidak mudah mengeluh, tidak mudah berputus asa, dan seterusnya. Nabi Shalih alaihi salatu wasalam saja salah seorang manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala saja dibeginikan oleh kaumnya. Beliau tetap bersabar di awal waktu, di awal fase dakwah beliau. Namun dan beliau tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saat dikepung rumah beliau. Qala rahimahullahu taala, "Tsumma najhadanna qatlahu." Setelah kita bunuh, jadi ini rencana mereka. Setelah nanti malam kita bunuh dia, najhadanna qatlahu. Kita berusaha mengelak. Apabila kita dituduh membunuh Shalih alaihi salatu wassalam. Wa nunkiranna dzalika in talabana auliya'uhu bidamihi. Kalau misalkan ahli-ahli waris Shalih menuntut darah kita, kita berusaha menolak. Gimana caranya? Pokoknya kita, yang penting kita berusaha menolak lah. Jangan mengaku. Walihada qalu, oleh karenanya mereka mengatakan, summa lanaqulanna liwalihi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Setelah kita bunuh, kita berkata kepada ahli-ahli warisnya, ma syahidna mahlika ahlihi. Kita tuh sama sekali enggak ngerti, enggak tahu tadi malam tuh kejadiannya bagaimana, enggak tahu rencana mereka. Wa inna lasadiqun, kita ini benar-benar jujur, enggak tahu siapa yang membunuh Shalih alaihi salatu wassalam. Wa qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa makaru makran, mereka membuat tipu daya. Wa makarna makran, namun kami pun juga membuat tipu daya. Wa hum la yash'urun, sedangkan mereka tidak mengerti, tidak merasa akan tipu daya kami. Fanzur, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kaummu, lihatlah kaifa kana aqibatu makrihim, bagaimana hasil akibat dari tipu daya mereka. Anna damarnahum wa qaumahum ajma'in, kami hancurkan mereka beserta kaumnya, ajma'in seluruhnya. Fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu, itulah rumah-rumah mereka yang runtuh atau kosong disebabkan oleh kezaliman-kezaliman mereka. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'lamun, sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang mau mengerti. Wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dalam keadaan mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kisah selanjutnya? Nah, insyaallah taala kita break dulu sebentar, selamat mendengarkan beberapa nasihat cuplikan berikut ini. Wallahu taala alam bisawab. Kita lanjutkan beberapa menit lagi. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala sudah mengancam dengan azab dunia sebelum azab akhirat. Yang kita lihat azab musibah demi musibah yang kita saksikan sebagai bukti Allah Subhanahu wa taala bisa menurunkan azab yang pernah diturunkan sebelum kita atau kepada orang-orang sebelum kita. Allah bisa menurunkan azab yang pernah turun pada kaum 'Ad. Allah bisa menakdirkan musibah yang pernah terjadi pada kaum Tsamud. Pada kaum Nuh, Allah Maha Kuasa wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sungguh-sungguh. Dengan taubatan nasuha, Allah Subhanahu wa taala menganggap bencana-bencana itu semuanya kecil dibandingkan dengan bencana yang akan datang nanti di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh akan aku timpakan atas mereka azab al-adna, azab yang ringan, yang rendah, dunal azabil akbar, bukan azab yang besar. La'allahum yarji'un, semoga mereka bisa kembali. Disebutkan dalam tafsir dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa makna azab al-adna adalah azab dunia. Kami akan timpakan azab dunia sebelum azab akhirat. Kalau dengan azab dunia kemudian mereka takut, kemudian bertakwa kepada Allah, kemudian bertaubat segera, maka niscaya akan jadi kebaikan buat mereka. Tetapi kalau mereka dalam keadaan melihat azab demi azab yang menimpa beberapa kaum, tetapi dia musirruna ala ma fa'alu, tetapi mereka terus-menerus israr atas dosa-dosa mereka, maka niscaya Allah akan berikan azab yang lebih besar, yaitu azab neraka jahannam. Azab Allah yang Allah persiapkan dalam neraka, yang apinya dalam keadaan hitam. Demi Allah, mereka manusia belum bisa mengetahui api yang hitam seberapa derajat panasnya. Rashid Radio Salafi Indonesia, sebarkan sunnah, suarakan al-haq. Nah, kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala setelah membawakan ayat yang menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka, membinasakan kaum Tsamud dikarenakan perbuatan-perbuatan kekafiran mereka, kedurhakaan mereka, terlalu lancangnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada utusan Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Shalih alaihi salatu wasalam. Beliau mengatakan wadzalika anna Allah ta'ala arsala 'ala ulaika an-nafar alladziina qasadu qatla salihin hijaratan radakhathum salafan wa ta'tilan. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka orang-orang yang hendak membunuh Nabi Shalih alaihi salatu wasalam hijaratan, menghujani mereka dengan batu-batu radakhathum yang membinasakan mereka salafan wa ta'jilan, apa namanya, sebagai bentuk hukuman yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, qabla qaumihim, sebelum kaum mereka. Jadi kan kaum Nabi Shalih alaihi salatu wasalam mereka berkumpul bersepakat untuk membunuh Nabi Shalih alaihi salatu wasalam, namun tidak semuanya ditunjuk untuk membunuh Nabi Shalih alaihi salatu wasalam. Ada beberapa orang, disebutkan oleh ahli tafsir yang lainnya, 9 orang yang pertama kali memprovokasi kaum Samud untuk membunuh onta. 9 orang itulah yang kemudian berani untuk hendak membunuh Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Maka kesembilan orang ini tadi dihujani batu oleh Allah Subhanahu wa taala, dilempari batu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun binasa, mengenaskan sebagai bentuk hukuman yang disegerakan bagi mereka sebelum kaumnya. Maka wa asbahat samudu yaumal khamis wa huwa al-yaumul awwal min ayyamin nadhrah wujuhuhum musfarrah. Maka tatkala tahu melihat menyaksikan orang-orang yang hendak membunuh Nabi Shallallahu alaihi salatu wasallam benar-benar dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka baru tersadar ternyata Nabi Shallallahu alaihi salatu wasallam Nabi Shallallahu itulah yang benar, beliau itulah yang benar. Mereka pun baru tersadar bahwa ancaman Nabi Shallallahu alaihi salatu wasallam untuk menunggu 3 hari itu yang benar-benar ada, benar-benar akan menjadi sebuah kenyataan. Maka pagi harinya, di hari Kamis kata beliau, yaitu hari pertama dari hari penantian, wujuhuhum musfarrah, wajah-wajah mereka itu menguning, pucat. Kama anzarahum Shalihun alaihi salam, seperti yang Nabi Shalih alaihi salatu wasalam ancamkan kepada mereka. Falamma amsau nadau bi ajma'ihim, maka tatkala hari tadi telah hampir selesai, mereka mengatakan ala qad mawa yaumun minal ajal, sudah berlalu 1 hari dari hari yang dijanjikan. Itu kerjaan mereka. Jadi mereka benar-benar pucat, benar-benar menyesal. Summa asbahu fil yaumi tsani min ayami ta'jil, kemudian datanglah hari yang kedua, wa huwa yaumul jumu'ah wa wujuhuhum muhmarrah, hari Jumat, hari yang kedua, wajah-wajah mereka memerah karena khawatir, takut, cemas akan azab Allah Subhanahu wa taala. Falamma amsau nadau ala qad madha yauman minal ajal, tatkala hari hampir selesai, mereka saling berkata kepada sesama mereka dengan nada nyesal, tanda tidak ada lagi harapan, dengan nada yang menggambarkan tidak ada lagi harapan. Sungguh telah berlalu 2 hari. Summa asbahu fil yaumi tsalits min ayyamil mata, kemudian datanglah hari yang ketiga, wa huwa yaumus sabt wa wujuhuhum muswaddah, muka-muka mereka berubah menjadi hitam legam. Falamma amsau, maka tatkala hampir berlalu, selesai hari tersebut, mereka mengatakan ala qad mawal ajal, sungguh sudah selesai waktu yang diberikan kepada kita, sudah 3 hari, sebentar lagi kita mau diazab. Jadi mereka sudah pasrah, tidak ada lagi harapan buat mereka. Dan mereka tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera bertaubat. Tidak diberi azab oleh Allah, tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka saat itu telah yakin bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi salatu wasalam dialah yang benar. Dan sebentar lagi azab akan menimpa kepada mereka. Namun sekali lagi, yang namanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka sudah yakin Nabi Shalih alaihi salatu wasalam yang benar, walaupun mereka yakin bahwasanya berita yang disampaikan oleh Nabi Shalih alaihi salatu wasalam pasti benar adanya, akan terjadi, mereka tidak mendapatkan hidayah oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma kana sabihatu yaumil ahad, maka pagi hari di hari Ahad, tahannatu wa ta'ahadu, mereka sudah pasrah, sudah tinggal menunggu saja. Waqa'adu, mereka duduk-duduk. Yanzuruna maza yahillu bihim minal azabi wan nakali wan niqmah, menunggu melihat apa nanti akan menimpa kita. Khawatir, cemas. Nah, kota itu sebagaikan kota mati. Falamma asyraqatis syamsu ja'atu sayhatun minas sama'i min fawqihim, Maka tatkala matahari terbit, ja'athum shayhatun minas sama'i min fawqihim. Tiba-tiba terdengar suara yang memekakkan telinga dari langit. Warajfatun syadidatun min asfala minhum. Tiba-tiba saja muncul gempa yang sangat hebat, dahsyat, menggoncang mereka dari arah-arah bawah mereka. Bayangkan coba ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, terdengar suara keras dari langit. Bagi antum, misalkan antum bisa membayangkan sendirilah. Pernah suatu ketika saya pernah mendengar sebuah rekaman, isinya cuma teriak-teriak, digambarkan di situ apa namanya? Dari alam kubur. Ya bayangkan saja mungkin seperti itu. Wallahu ta'ala alam biswa. Yang jelas suara teriak dari langit keras, memekakkan telinga. Tidak hanya memekakkan telinga, bahkan menggetarkan hati-hati, mencabut roh-roh mereka. Dari bawah mereka gempa bumi yang sangat hebat, dahsyat, merobohkan rumah-rumah mereka. Fafadhatil arwah. Maka tatkala itu ruh-ruh mereka dicabut. Wa zahaqatin nufus. Jiwa-jiwa bergelimpangan. Wa sakanatil harakat. Setiap orang yang masih hidup seketika itu pun meninggal dunia, tewas. Wa khasha'atil aswat. Maka setelah itu tidak terdengar lagi suara. Wa huqqatil haqa'iq. Fa'asbahu fi darihim jathimin. Maka mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Jusadan la arwaha fiha. Bangkai-bangkai yang tidak ada ruh padanya. Wala haraka fi. Wala haraka biha. Dan tidak ada lagi yang bergerak. Tentunya mereka tewas dalam keadaan mengenaskan. Tewas dalam keadaan susah payah. Menyiksa mereka. Maka ini semuanya apa namanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjadi sebuah ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita semuanya. Jangan sampai kita mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebisa mungkin kita menghindarkan diri atau berusaha berlepas diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Di dunia saja kita sudah merasa tersiksa. Sebuah azab yang kita tidak mampu untuk menanggung rasa sakitnya. Dan seterusnya, apalagi apabila kita mendapatkan azab di akhirat, wal iyazu billah. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu taala, qala al-Imam Ahmad, al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata, haddatsana Abdul Razzaq, telah memberikan hadis kepada kami Abdul Razzaq. Haddatsana Ma'mar, Abdul Razzaq berkata, telah memberikan hadis kepada kami Ma'mar. Haddatsana Abdullah bin Utsman bin Khuzaim an Abi Zubair an Jabirin radhiyallahu taala anhuma qala, beliau berkata, lamma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hijr. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati kota Hijr, kota kaum Samud. Qala la tas'alul ayat faqad sa'alaha qaum salihin fakanat taridu min hadzal fajr wa tafsuru min hadzal fajr fa'atu an amri rabbihim fa'aqaruha. Maka saat melewati kota Hijr, beliau teringat akan kisah Nabi Samud alaihi salatu kisah Nabi Saleh alaihi salatu wasalam dan kaum Samud. Maka beliau menasihati para sahabatnya, la tas'alul ayat, jangan kalian itu meminta mukjizat. Jangan kalian itu minta diperlihatkan sebuah tanda bukti kebenaran seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalian yang kalian harus lakukan adalah beriman. Jangan meminta-minta ayat. Faqad sa'alaha qaum salih. Dulu kaumnya saleh pernah memintanya. Fakanat taridu min hadzal fajr. Dia keluar dari batu ini. Wa tasturu min hadzal fajr. Muncul dari batu ini. Fa'atau an amri rabbihim. Maka mereka melampaui batas dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa'aqaruha. Maka mereka membunuh unta Nabi Saleh alaihi salatu wasalam. Wa kanat tashrabu ma'ahum yawman wa yashrabuna labanaha yawman. Dan ketika itu unta Nabi Shallallahu Alaihi Salatu Wasallam minum di sebuah telaga satu hari. Kemudian hari berikutnya kaum Samud bisa meminum dari susu unta tadi satu hari. Fa'aqaruha, akan tetapi mereka membunuh unta Nabi Shallallahu Alaihi Salatu Wasallam. Fa'akhadhathum shayhatun ahmadallahu man min tahti adimi sama'i minhum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan suara yang mengguntur begitu kerasnya, menyakitkan, menyiksa, membinasakan, min tahta adimi sama, membinasakan segala sesuatu, orang-orang kafir yang berada di bawah kolong langit. Minhu illa rajulan wahidan, kecuali satu orang. Kana fi haramillah, ketika itu dia sedang di tanah haram, yaitu kota Makkah. Faqalu man huwa ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa dia? Qala huwa Abu Righal, namanya Abu Righal. Falamma kharaja minal haram asabahu ma asaba qauma, maka tatkala dia keluar dari kota Makkah, dari kota Al-Haram, asabahu ma asaba qauma, dia pun mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kaumnya mendapatkan azab. Dia mendengar suara keras yang mengguntur, maka dia tersiksa dengan suara tersebut dan kemudian binasa dengan sebab suara tersebut. Qala rahimahullahu taala wa qauluhu taala, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalat rabbi wa nafahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nafihin. Kemudian Nabi Shalih alaihi salatu wasalam berpaling dari mereka wa qala, dan berkata, duhai kaumku, telah aku sampaikan kepada kalian risalah, pesan dari Rabbku, dan aku telah menasihati kalian, akan tetapi kalian adalah orang-orang yang tidak senang, tidak suka dengan nasihat. Ini juga menjadi sebuah teguran, ibrah, pelajaran bagi kita. Janganlah kita menjadi orang-orang yang tidak suka mendengar nasihat. Nasihat kalau ditujukan kepada dia itu seolah itu kayak petir. Pengennya tuh pergi dari majlis itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini. Jadilah orang yang suka dinasihati. Jadilah orang yang suka mendengarkan nasihat. Jadilah orang yang suka meminta nasihat. Meminta nasihat. Jangan seperti kaum Samud. La tuhibbuna an-nasihin. Mereka itu tidak senang dengan orang-orang yang memberikan nasihat. Qala rahimahullahu taala ikhbarun an salihin. Firman tadi adalah kisah tentang Nabi Shalih alaihi salatu wasalam, annahu khataba qaumahu ba'da halakihim. Bahwa Nabi Shalih alaihi salatu wasalam mengajak bicara kaumnya setelah kebinasaan mereka. Jadi antum bisa bayangkan ya, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai azab, Nabi Shalih alaihi salatu wasalam keluar dari rumahnya. Demikian juga orang-orang yang beriman. Karena Nabi Shalih alaihi salatu wasalam dan orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak mendengar suara mengguntur tadi, tidak termasuk orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Shalih alaihi salatu wasalam beserta kaum mukminin ingin meninggalkan kota bekas azab, dan ini disyariatkan dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi kita apabila kita mengetahui suatu kota itu bekas kota yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh tinggal dalam kota tersebut. Sekali lagi, apabila kita bisa memastikan kota tersebut adalah kota yang dahulu pernah Allah timpakan azab padanya, kita tidak boleh tinggal dalam kota tersebut, tempat tersebut, tidak boleh. Maka Nabi Shalih alaihi salatu wasalam hendak meninggalkan kampung tersebut, kota tersebut. Sebelum keluar, Nabi Shalih alaihi salatu wasalam berkata kepada kaumnya sebagai bentuk sindiran, ya qaumi laqad ablaghtu lakum ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum. Duhai kaumku, aku telah menyampaikan risalah Rabbku dan aku telah nasihati kalian. Ai, kata beliau, jahadtu fi hidayatikum, aku telah berusaha keras untuk memberikan hidayah kepada kalian. Bikul lima amkanani, dengan segala cara yang memungkinkan aku. Wa harastu ala dzalik, aku bersemangat atas yang demikian. Biqauli wa fi'li wa niyati, dengan ucapan, dengan perbuatan dan dengan niatan. Walakin la tuhibbuna an-nasihin, akan tetapi kalian itu tidak menyintai, tidak menyenangi orang-orang yang memberikan nasihat. Ailam takun sajayakum taqbalul haq wala turidu, niat-niat kalian itu tidak mau menerima al-haq, tidak mau menginginkan al-haq. Falihadza sirtum ila ma antum fi, oleh karenanya kamu menjadi yang seperti ini. Minal azabil alim, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih, tak tertanggungkan. Al mustamirri bikum, al muttasili ila al abad, bahkan azab tersebut terus-menerus akan menimpa kalian, akan terus-menerus akan menimpa kalian selama-lamanya. Mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, di alam kubur pun mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, di akhirat kelak pun mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysa li fikum hila, maka saya tidak memiliki lagi alasan untuk membela kalian. Walali biddaf'i ankum yadan, aku pun tidak bisa menolong kalian dengan kedua tanganku. Wallazi wajaba alayya min ada'ir risalati wa nushilakum qad fa'altuhu, karena kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala bebankan kepadaku, yaitu kewajiban berupa menyampaikan risalah untuk menasihati kalian. Qad fa'altuhu, telah aku lakukan. Wa badaltuhu lakum, dan aku telah berusaha keras untuk kalian, demi kalian. Walakinna Allah yaf'alu ma yurid, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dengan demikian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita telah selesai dari kisah kaum Samud. Demikian juga Nabi Shalih alaihi salatu wassalam. Nah, bisa kita ringkas mungkin. Mungkin saat saya baca mungkin terlalu bertele-tele mungkin. Nah, karena seperti itulah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Namun kita ringkas di akhir waktu ini. Pertama-tama Nabi Shalih alaihi salatu wassalam, saat kaumnya benar-benar dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Shalih alaihi salatu wasalam untuk mendakwahi mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala cara telah dilakukan oleh Nabi Shalih alaihi salatu wasalam untuk mendakwahi mereka dengan cara yang lembut, cara yang hikmah, mau'izhah hasanah. Akan tapi mereka tidak mau, bahkan mereka meminta kepada Nabi Shalih untuk mengeluarkan seekor onta dari sebongkah batu. Nabi Shalih alaihi salatu wasalam pun menuruti mereka, dan benar terjadi, seekor onta keluar dari sebongkah batu. Nah, dengan disaksikan mata kepala mereka sendiri. Namun dengan lancang, sombong, congkak, mereka pun akhirnya tidak mau beriman kepada Nabi Shalih alaihi salatu wasalam, bahkan membunuh onta tersebut. Maka Nabi Shalih alaihi salatu wasalam marah kepada mereka dengan mengatakan, tamatta'u fi darikum salasata ayyam, bersenang-senanglah kalian di rumah-rumah kalian selama 3 hari. Namun mereka tetap tidak tersadarkan diri, mereka tetap menentang Nabi Shalih alaihi salatu wasalam, bahkan semakin jadi kekafiran mereka, mereka pun berusaha membunuh Nabi Shalih alaihi salatu wasalam. Akan tapi 9 orang yang berusaha membunuh, yang telah ditunjuk untuk membunuh Nabi Shalih alaihi salatu wasalam, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kemudian kaumnya pun baru tersadar, teringat, ternyata Nabi Shalih alaihi salatu wasalam benar, apa yang beliau sampaikan itu benar adanya. Maka mereka pun menunggu 3 hari, bukan dengan berpesta pora telah membunuh ontanya, enggak. Mereka menyesal, pucat, khawatir. Akhirnya pun mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang mengguntur, dengan gempa bumi yang sangat dahsyat, dan Nabi Saleh beserta kaum mukminin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah selesai azab tersebut, Nabi Saleh alaihi salatu wasalam beserta kaum mukminin pergi keluar dari kota Hijr. Sebelum keluar, Nabi Saleh alaihi salatu wasalam berkata kepada mereka, qad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di sini. Lamma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin Nas ala Tabuk. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati atau hendak menuju kota Tabuk. Nazala bihimul Hijr. Beliau beserta para sahabat melewati kota Hijr, kotanya kaum Samud. Inda buyuti Samud, kota Hijr, letak rumah-rumah kaum Samud. Fasaqan nasu minal abari allati kanat tashrabu minha Samud. Maka para sahabat ketika itu mencari-cari air, mengambil air dari sumur-sumur yang dahulu dipakai oleh kaum Samud. Fa'ajanu minha. Mereka pun para sahabat ketika itu mengadon daging, mengadon roti dengan air dari sumur-sumur tersebut. Wa nafabul qudur, dan mereka pun telah mengangkat kuali-kuali mereka untuk tempat masak tentunya. Fa amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahraqu al-qudur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika tahu memerintahkan para sahabatnya untuk menumpahkan segala isi yang ada di kuali-kuali tersebut. Wa alaful ajin al ibil, kemudian roti yang telah diadon tidak boleh dimakan, namun diperintahkan untuk diberi untuk dijadikan makanan bagi hewan-hewan ternak mereka, onta-onta mereka. Sumar tahala bihim hatta nazala bihim alal bi'ir allati kana tashrabu minha an-naqah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabatnya bersegera meninggalkan sumur-sumur tadi kota Hijr sampai tiba di sebuah telaga yang dahulu menjadi atau unta Nabi Shallallahu alaihi salatu wasallam minum padanya. Wa nahahum an yadkhulu 'alal qaumil ladzi 'udzibu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk masuk pada kota sebuah kaum yang telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, beliau pun juga bersabda, inni akhsha an yusibakum mithlu ma asabahum fala tadkhulu alaihim. Aku khawatir tertimpa oleh kalian azab yang dahulu pernah menimpa mereka. Fala tadkhulu alaihim, maka janganlah kalian masuk ke dalam kota mereka, ke kampung mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan